بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله kita lanjutkan kajian dari syarah الأصول الثلاثة karya Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana kita sampai pada perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ya, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga engkau diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mentaati Allah. Qauluhu i'lam arsyadakallah, hadza ka'annahu bidayatu risalah tsalitsah, li'annahu madha risalatan. Maka perkataan beliau ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, seolah-olah ini adalah permulaan dari risalah yang ketiga, karena telah berlalu dua risalah. Ar-risalatul ula al-masailul arba' allati tadammanatha suratul 'Asr. Risalah yang pertama adalah empat masalah yang dicakup oleh, yang dikandung oleh surat Al-'Asr. Wa risalatul tsaniyah al-masailus tsalats allati sabaqat. Dan risalah yang kedua adalah sebuah risalah yang membahas tiga permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, ya. Maka kita wajib untuk ya, murajaah kalau sudah mulai lupa, maka itu adalah dua risalah yang diawali dengan i'lam rahimakallah, ya, annahu yajibu ala, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Itu di risalah pertama. Risalah kedua, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin muslimah, ya, ta'allumu hadhihi al-masail al-thalath. Maka inilah dua risalah yang seolah-olah tampak seperti dua risalah di satu matan yang sama. Ya, maka kita memulai dengan risalah ketiga sekarang, yaitu yang diawali dengan i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Ya, hadhi, risalah yang ketiga itu adalah yang hendak kita bahas ini. Wa sadati risalah ar-rabi'ah wa hiya thalathatul usul. Dan akan datang nanti risalah yang keempat yang membahas salah satu usul, tiga pondasi, dan itulah yang di mana kitab ini diberi nama karena tiga pembahasan di risalah yang keempat tersebut. Jadi kita bisa menganggap bahwa tiga risalah pertama tentang empat kandungan suratul asr, risalah yang kedua tentang tiga masalah yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, kemudian ya, yang pertama bahwa ya, kalau kita murojaah, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita, tidak menciptakan kita dengan sia-sia, ya, tidak menciptakan kita kemudian meninggalkan kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memerintahkan kita untuk beribadah, kemudian mengutus kepada kita seorang rasul, yani untuk kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak, ya, tidak ridha untuk ya, disekutukan, tidak ridha bagi kita untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridha dengan kesyirikan. Ya, kemudian yang ketiga adalah bahwa kita harus ya, bara' terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, dan wala' kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka tiga risalah, risalah pertama empat kandungan surat Al-Asr, risalah kedua tiga poin yang tadi, risalah yang ketiga yang akan kita bahas ini, kita bisa menganggapnya sebagai muqaddimah terhadap al-usulus salaf, terhadap tiga pondasi yang hendak beliau sampaikan di matan ini, yaitu apa? Yaitu tiga pondasi yang berbicara tentang man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, tiga pertanyaan kubur. Maka itu bisa dianggap sebagai inti dari permasalahan, sementara tiga risalah sebelumnya itu bisa dianggap sebagai muqaddimah. Wa sata'ti risalah rabi'ah wa hiya thalathul usul fa qaluhu rahimahullah a'lam taqaddama al-kalamu 'ala lafziha wa bayani ma'naha wal maqsudu min al-ityani biha. Ya, maka perkataan beliau rahimahullah a'lam, ketahuilah, kita telah membahas tentang lafaz ini, tentang maknanya, kemudian ya, tentang yang terkait dengan kandungan kata ini, seperti kata ini berasal dari kata al-ilm, ilmu, Ya, itu telah dibahas di bagian awal dari kitab syarah ini. Wal maqsudu min al-ithyan biha, dan maksud dari ya mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan kata ini di awal dari risalah beliau, ya, tujuannya untuk tanbih dan seterusnya. Itu sudah dibahas. Qauluhu arsyadakallah hadza du'aun min Syekh rahimahullah li kulli man yaqra hadhihi ar-risalata mutafahhiman laha yatlubul yatlubul amal biha bi ay yurshidahu Allah wal irsyad huwa al-hidayah ila as-shawab wat tawfiq lil ilmi an-nafi' wal 'amali as-shalih wal rusyd diddul ghayy. Maka kemudian beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mendoakan kepada para pembaca dari matan ini, berdoa dengan doa beliau arsyadakallahu li ta'ati. Arsyadakallah maknanya adalah Syekh mendoakan ya kepada setiap yang membaca risalah ini yang berusaha untuk memahaminya dan mengamalkan isinya, ya Syekh berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah, memberikan dia petunjuk. Wal irsyad, yang namanya irsyad itu adalah hidayah. Ya, hidayah menuju kebenaran dan taufik, ya, dan taufik untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Dan rusyd, rusyd itu ya jalan yang benar, ya hidayah, kebenaran itu di antara makna rusyd. Rusyd itu diddul ghay. Rusyd itu adalah lawan dari al-ghay. Kalau rusyd kita bisa maknai hidayah atau kebenaran, maka al-ghay bermakna ya kesesatan, kemudian jalan yang salah, jalan yang sesat. Qala ta'ala qad tabayyana ar-rusydu min al-ghay. Telah jelas perbedaan, telah jelas antara jalan yang benar dengan jalan yang buruk. Telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Wa qala ta'ala wa ayyara kullu ayatin la yu'minu biha wa ayyara sabila ar-rusydi la yattakhidhuhu sabila. Ya wa ayyara sabila al-ghay yattakhidhuhu sabila. Maka wa ayyara kullu ayatin la yu'minu biha. Kalau seandainya mereka, jika seandainya mereka itu melihat semua ayat, semua bukti ya tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu biha, mereka tidak akan beriman kepada tentang ayat-ayat tersebut, tentang bukti-bukti tersebut, baik ayat Qur'aniyah ataupun ayat kauniyah. Ya, seandainya mereka melihat semuanya, maka mereka pun ujung-ujungnya tidak akan beriman. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ayyara sabila ar-rusydi la yattakhidhuhu sabila. Seandainya mereka melihat jalan yang benar, jalan yang lurus, hidayah, maka la yattakhidhuhu sabila, mereka tidak akan mengikuti jalan tersebut. Wa ayyara sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila. Dan jika mereka melihat jalan yang sesat, maka mereka akan mengikutinya. Mereka akan ya berjalan di atasnya. Ini adalah sifat orang yang kafir, sifat orang musyrik. Ketika mereka diberikan hujjah, diberikan ayah, bahkan walaupun itu ayah kauniyah, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya, siapa yang bisa membelah bulan? Ya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan terbelah, itu semuanya dilihat oleh orang-orang kafir dan musyrik, akan tapi mereka tetap tidak mau beriman. Seandainya semua ayah, semua mukjizat diberikan kepada, ditampakkan kepada mereka, la yu'minu biha wa ayyara sabila rusdi la yattakhidhu sabila wa ayyara sabila al-ghay yattakhidhuhu sabila. Ini adalah sifat orang kafir. Ya. Wa rusd huwa dinul Islam. Ya, sebelum kita lanjut, maka ini di antara faedah dari hal ini, ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi ketika hal tersebut, ya hal tersebut tidak terjadi. Kalau terjadi, maka apa yang akan terjadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya, paham maksud ana? Jadi ya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi. Mengetahui apa yang sedang terjadi. Mengetahui apa yang akan terjadi. Dan yang tidak terjadi, seandainya itu terjadi, maka apa yang akan terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya, hal yang tidak terjadi, kalau seandainya itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka ini di antara ya ayat, kandungan ayat ini, seandainya semua ayat, semua bukti diberikan kepada mereka, ya orang kafir dan musyrik, Maka ketika hati mereka sudah tertutup, ya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa kesudahan mereka. Mereka tidak akan beriman. La yu'minu biha. Wa yara sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila. War-rusyd huwa dinul Islam wal ghay dinu Abi Jahl wa amsali. Maka ar-rusyd ini adalah agama Islam, jalan yang benar, hidayah itu adalah agama Islam, wal ghay dinu Abi Jahl wa amsali. Sedangkan kesesatan, jalan yang salah, jalan yang buruk itu adalah agamanya Abu Jahal dan orang-orang yang misal dia. Qauluhu arsyadakallahu li ta'ati hadza du'aun azim fa innal muslim idza arsyadahu Allah li ta'ati faqad sa'ida fid dunya wal akhirah wat ta'him bithalu ma amara Allah bihi wastinabu manha Allah an hadhihi at ta'ah an tuti' Allah fi awamirihi fataf'alaha wa fi nawahihi fatastanibaha imtithalan li amrillah yutiqa wajhillah azza wa jalla tarju thawabah wa takhafu 'iqabah. فَمَنْ وُفِّقَ لِطَعَةِ اللَّهِ وَأُرْشِدَ لِطَعَةِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَسْعَدْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Maka perkataan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, أَرْشَدَكَ اللَّهُ لِطَعَةِ, maka ini adalah doa yang sangat agung, doa yang sangat besar, ya, manzilahnya, posisinya. فَإِنَّ الْمُسْلِمْ إِذَا أَرْشَدَهُ اللَّهُ لِطَعَةِ, sesungguhnya seorang Muslim jika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia petunjuk untuk mentaati Allah, maka dia, ya, bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Dia bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan ketaatan yang namanya ta'ah, ya, di sini penulis mendoakan kita supaya kita bisa mendapatkan petunjuk agar kita mentaati Allah. Yang namanya ketaatan itu adalah mematuhi apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Maka ini adalah yang namanya ketaatan. Ya, engkau mentaati Allah dalam perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada engkau sehingga engkau melakukan perintah tersebut, dan engkau mentaati Allah dalam larangan-larangan Allah yang Allah larang kepada engkau sehingga engkau menjauhi larangan tersebut. Dalam rangka apa? Ya, kita menjauhi dan kita melakukan apa yang Allah perintahkan, kita menjauhi apa yang Allah larang, imtithalan li amrillah. Itu dalam rangka untuk mematuhi perintah Allah, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah. Karena terkadang ada orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi tidak dalam rangka mematuhi perintah Allah, akan tetapi dalam rangka riya, dalam rangka sum'ah, dalam rangka mencari harta, jabatan, dan seterusnya. Wabtigha' wajhillah. Dan dalam rangka untuk, ya, mencari wajah Allah, kita berharap supaya kita bisa melihat wajah Allah di akhirat, ya, di surga. Tarju thawabah, kita mengharapkan pahala dari Allah. Wa takhafu iqabah, kita takut dari hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah niatan yang benar, inilah niat yang benar yang harus kita hadirkan ketika kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Faman wuffiqa li ta'atillah, barang siapa yang diberikan taufik untuk mentaati Allah dan diberikan petunjuk untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Maka kita masuk ke ar-risalah ats-tsalitsah. Kalau tadi, ya, ini adalah mukaddimahnya, ilam arsyadakallahu li ta'ati annal hanifiyata millata ibrahim. Annal hanifiyah millata ibrahim. Ya, jadi al-hanifiyah itu berasal dari kata Hanif. Al-Hanifiyah itu adalah nama lain dari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya'ni Islam. Ya, ya'ni Islam. Maka bedakan antara Hanifiyah dan Hanafiyah. Di sini, ya, cetakan ini salah ketik. Ini harusnya Hanifiyah, bukan Hanafiyah. Kalau Hanafiyah adalah para ashabu mazhabil imam Abi Hanifah rahimahullah. Al-Hanafiyah adalah orang-orang yang bermazhab dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya, maka enggak ada hubungannya dengan pembahasan ini. Yang dimaksud di sini adalah Hanifiyah yang berasal dari kata Hanif, yaitu millatu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qauluhu innal Hanifiyah millatu Ibrahim. Ai alladhi yajibu an ta'lamahu an ta'rifahu annal Hanifiyah millatu Ibrahim. Yani ketahuilah, kalau tadi kita sambung dengan perkataan yang tadi, i'lam arsyadakallahu li ta'ati, ketahuilah semoga engkau diberikan petunjuk oleh Allah untuk mentaati Allah, sesungguhnya Hanifiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wal hanaf في اللغة المايل. الحنف di bahasa Arab secara lughah itu bermakna, asal maknanya adalah al-mail, yaitu condong. Fa ma'na al-hanifiyah hiya al-millatul ma'ilah 'an asy-syirki ila at-tauhid. Maka makna dari hanifiyah itu adalah agama yang condong menjauhi kesyirikan, mendekati tauhid. Condong menjauhi kesyirikan, mendekati tauhid. Yani condong kepada tauhid, menjauhi kesyirikan, itu yang namanya hanifiyah. Dan orang yang hanif itu berarti adalah orang yang condong kepada tauhid, condong kepada kebaikan, dan menjauhi keburukan, menjauhi kesyirikan. Wa Ibrahim alaihi salatu wassalam kana hanifan muslima, hanifan ay ma'ilan 'an syirki wa mu'ridan anhu ila tauhid wal ikhlas lillah azza wajalla. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu adalah seorang yang hanif, seorang yang muslim, seorang yang condong kepada tauhid dan kebenaran, dan seorang yang ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah Allah maka itu akan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ini tidak kita ragukan lagi, kita sudah banyak ya membaca bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya melakukan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, ya meninggalkan anak dan istri beliau di Makkah, di mana kondisi Makkah saat itu masih belum ada penduduknya, ya, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anak beliau, maka beliau melakukannya. Ya, jadi semua perintah Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hanifan aima'ilan 'an syirki wa mu'ridan anhu ila tauhid wal ikhlas lillah. Maka beliau itu condong ya menjauhi kesyirikan dan berpaling dari kesyirikan, condong kepada tauhid, mendekati tauhid, dan kepada ya mengikhlaskan seluruh amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah ya seorang ummah, seorang teladan yang tunduk kepada Allah, yang condong kepada tauhid, condong kepada kebaikan, dan dia bukanlah termasuk dari orang-orang musyrik. Fal hanif min awsafi Ibrahim alaihissalam. Maka hanif itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bima'na annahu mu'rid 'an syirki wa ma'il 'anhu bil kulliyah ila tauhid. Yani Nabi Ibrahim alaihissalam itu berpaling dari kesyirikan, condong mendekati tauhid ya bil kulliyah, secara totalitas, tidak setengah-setengah. Ya, mutawajjih bi kulli wajhatihi ila tauhid wal ikhlas lillah azza wajalla. Tidak setengah-setengah, bi kulli wajhatihi secara totalitas sangat condong kepada tauhid dan mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahima hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad agar engkau itu mengikuti millahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim hanifa, yang hanif, yang condong kepada kebenaran, yang condong kepada tauhid. Wa qala subhanahu ma kana Ibrahim yahudiyya wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi ataupun Nasrani, akan tetapi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang hanif, yang tunduk kepada Allah, muslim, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau dan dia Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan termasuk dari orang-orang musyrik. Maka ini adalah bantahan yang sangat tegas kepada orang-orang yang terkena syubhat liberal. Mereka meyakini bahwa yang namanya agama samawi itu sama-sama benar. Ya, yang namanya agama samawi yakni Kristen, Yahudi, Yahudi, Kristen dan Islam, yakni Yahudi dan Kristen yang sekarang ya, maksudnya bukan ajarannya Nabi Musa alaihissalam, ajarannya Nabi Isa alaihissalam yang masih murni, bukan. Bahkan tapi yang dimaksud adalah Yahudi dan Kristen yang kita lihat sekarang. Ini sama-sama agama samawi kata mereka, Abrahamic faith. Kata mereka, ini yani agamanya Ibrahim. Semuanya bersumber dari Ibrahim. Yahudi, Nasrani, sama Islam. Maka kemudian mereka menggunakan term itu, Abrahamic faith, untuk menganggap bahwa agama tersebut sama-sama benar. Ada satu istilah lagi yang Anda lupa, ya. Coba Anda cari dulu. Jadi ada yang namanya Abrahamic faith, mereka menganggap bahwa selama itu bisa dianggap sebagai sama-sama agama samawi, apalagi sama-sama bersumber dari Nabi Ibrahim alaihissalam, maka itu dianggap sama-sama benar oleh orang-orang liberal. Ya, maka ayat ini adalah di antara ayat yang membuktikan kebatilan akidah mereka. Bahkan secara tegas Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat ini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan seorang yang musyrik, bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani. Ya, Anda masih lupa apa istilah satu lagi, istilah yang bermakna agama yang semuanya itu diatur, ya, agama yang diatur, yakni dari Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan agama al-Hind yang itu berasal dari, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni bukan samawi, istilah mereka bukan agama samawi, akan tapi berasal dari culture, ya, ada istilahnya itu yang dimaksud oleh agama samawi oleh mereka. Dan terkadang kita harus tahu istilah supaya kita bisa browsing ke literatur-literatur, ya. Jadi memahami istilah, mengetahui istilah itu penting. Tapi terlupakan oleh Anda sekarang, insyaallah kita lanjut saja nanti kalau Anda ingat kita bisa bahas lagi. Hadhihi awsafu Ibrahim alaihissalam al-azimah. Maka ini adalah sifat dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang mulia. Yakni bukan Yahudi, bukan Nasrani. Beliau adalah seorang yang hanif, beliau seorang yang muslim, dan beliau bukan orang musyrik. Ini adalah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, minha annahu kana hanifan. Ya, di antara sifat tersebut adalah bahwa beliau itu adalah seorang yang hanif. Wa anna millatahu al-hanifiyah hiyal millatul khalisah lillahi azza wa jalla alladhi laysa fiha syirik. Dan bahwa agama beliau yang hanif tersebut itu adalah agama yang murni, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Murni, mengarahkan amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di dalamnya kesyirikan. Wa qad amara Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayyattabi'a hadhil millah biqaulihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti agama ini. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Maka kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad agar engkau itu mengikuti millahnya Nabi Ibrahim, millahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim yang hanif, yang condong kepada kebenaran, kepada tauhid. "Wa ma kana minal musyrikin." Dan Ibrahim itu adalah bukan termasuk kaum musyrikin. Wa umirna nahnu kadzalik an nattabi'a millata Ibrahim alaihi salam. Qala ta'ala huwa istabaakum wa ma ja'ala 'alaykum fid din min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin min qabl. Maka kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dialah yang telah memilih kalian, dan Allah Subhanahu wa taala, dan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan bagi kalian di dalam agama Islam ini ada yang namanya kesusahan. Islam itu yusr, Islam itu mudah. Millata abikum Ibrahim. Maka kalian harus mengikuti agamanya bapak dari kalian, yaitu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Allah Subhanahu wa taala telah menamai kalian itu sebagai kaum muslimin min qabl, sejak dahulu. Wahyadinu jami'ir rusul. Ya, maka al-Islam atau Millah Ibrahim, ini adalah agamanya semua para rasul, semuanya nabi dan rasul, dari Nabi Adam alaihissalam hingga nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya agamanya sama. Akan tapi mengapa dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Itu karena ya bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ya ketika hidup beliau. Ya, jadi dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka untuk memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan mengkhususkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam itu berbeda milahnya, bukan. Akan tetapi ini penisbatan dalam rangka memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Seperti misalnya Baitullah. Seperti misalnya Baitullah. Ya. Seperti misalnya Baitullah. Jadi Baitullah kita tahu ya Baitullah. Apakah semua bait itu bukan milik Allah Subhanahu wa taala? Yani seluruh apa yang ada di alam semesta itu milik Allah. Akan tetapi Baitullah dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memuliakan. Ya. Jadi kita harus memahami poin ini supaya kita tidak kena syubhat misalnya. Ya, jadi ini adalah penisbatan idhofiyah yang dalam rangka memuliakan. Walakin likauni Ibrahim alaihi salatu wasalam afdalul anbiya ba'da nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasalam laqa fi sabili da'wah ila tauhid min at-ta'dzib wa min al-imtihan ma lam yalqahu ghayru. Ya, jadi mengapa dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam? Dinisbatkan kepada beliau karena beliau adalah nabi yang paling afdal setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karena beliau itu ya menjumpai berbagai tantangan dan cobaan ketika beliau mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid. Ya, yang cobaan dan tantangan tersebut tidak didapatkan oleh orang selain beliau. Fa sabara ala dzalik, ya. Wallahu alam, tentunya ini catatan tentunya ya tantangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling afdal. Fasabaru ala dhalik wa likaunihi abul anbiya fa innal anbiya alladhina ja'u min ba'dihi kulluhum min dhurriyyati alaihi salatu wassalam. Dan alasan berikutnya adalah ya, jadi Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan berbagai cobaan dan tantangan, akan tapi Nabi Ibrahim alaihi salam bersabar atas semua itu. Dan alasan berikutnya mengapa millatu Ibrahim, mengapa Islam dinisbatkan ya, ada istilah millatu Ibrahim dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, karena beliau adalah Abul Anbiya. Ya, ini di antara kunyah beliau. Abul Anbiya, yakni bapaknya seluruh nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu tentunya ya, tentunya itu asumsi yang sudah kita pahami. Abul Anbiya seluruhnya maksudnya adalah bapak dari semua nabi yang datang setelah beliau. Karena tidak mungkin seseorang menjadi bapak dari orang yang datang sebelum dia. Ya, jadi itu sudah mafhum ya. Maka seluruh nabi yang datang setelah beliau semuanya itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik yang disebutkan di dalil ataupun yang tidak disebutkan. Sehingga kita mengetahui ya, nabi dan rasul yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalil, sehingga kita tidak tahu, itu pasti keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fal hanifiyah millatu jami'il anbiya, maka hanifiyah itu adalah agamanya seluruh para nabi. Wa hiya da'wa ila tauhid wa nahyu 'anil syirik, dan semuanya ya inti dari pesannya semuanya sama, mendakwahkan tauhid dan melarang dari kesyirikan. Hadhihi millatu jami'ir rusul, ini adalah agamanya seluruh nabi dan rasul. Lakin lamma kana li ibrahim mawaqif khassah nahwa hadhil millah nusibat ilaihi wa liman ja'a ba'dahu wal anbiya kulluhum min ba'dihi kanu ala millati ibrahim wa hiya millatu tauhid wal ikhlasi lillahi azza wa jalla. Akan tapi karena Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki ya posisi yang khusus ya, maka maka millah ini, agama ini dinisbatkan kepada beliau, dan orang-orang setelah beliau itu juga dinisbatkan ya, dikatakan kepada para nabi dan rasul setelah beliau bahwa mereka harus mengikuti millah Ibrahim. Ya. Maka para nabi seluruhnya setelah beliau itu semuanya berada di atas millahnya Nabi Ibrahim, dan itu adalah millatut tauhid wal ikhlas. Ya, agama tauhid dan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma hiya hadhil millah allati umira nabiyuna sallallahu alaihi wasallam bittiba'iha wa umirna bittiba'ih. Apa agama ini yang nabi kita diperintahkan untuk mengikutinya dan kita juga diperintahkan untuk mengikutinya? Yajibu alaina an na'rifaha li'anna al-muslim yajibu alaihi an ya'rifa ma awjaballahu alaihi min ajli an yamtathila. Wajib bagi kita untuk mengetahui apa kandungan, apa makna, apa ajaran dari millatu Ibrahim. Ya, karena seorang muslim itu wajib untuk mengetahui apa yang Allah wajibkan kepadanya dalam rangka supaya kita bisa melaksanakannya. Wa min ajli ayya wa min ajli alla yukhilla bihi. Dan supaya ya kita harus mengetahui ajaran dari millatu Ibrahim supaya kita tidak meninggalkannya. Yukhil itu maksudnya meninggalkannya. La yakfi lintisab biduni ma'rifah. Tidak boleh ya sekedar menisbatkan diri kita kepada agama ini tanpa mengetahui apa inti dari ajarannya, apa ajaran yang sebenarnya dari agama tersebut. La yakfi an tasiba lil Islam wa huwa la ya'rifu. Tidak cukup seseorang itu menisbatkan dirinya kepada Islam kemudian dia tidak mengetahui ajaran Islam yang sesungguhnya. Wa la ya'rifu ma hiya nawaqidul Islam. Kemudian dia tidak mengetahui apa itu pembatal-pembatal keislaman. Wa ma hiya syara'iul Islam. Apa itu syariat-syariat Islam, ahkamul Islam, hukum-hukum Islam. Wa la yakfi intisab li millati Ibrahim wa anta la ta'rifuha. Tidak cukup bagi engkau sekedar menisbatkan kepada millati Ibrahim sementara engkau tidak mengetahui ajarannya. Wa idza su'ilta 'anha taqul la adri. Ketika engkau ditanya apa ajaran dari millati Ibrahim, maka kemudian engkau berkata tidak tahu. Hadza la yajuz. Ini tidak boleh. Yajibu an ta'rifaha jayidan min ajli an tasira 'alayha 'ala basirah. Ya. Wajib bagi engkau untuk mengetahui agama ini, agama millatu Ibrahim ini dengan baik sehingga engkau bisa berjalan di atasnya, di atas basirah, di atas ilmu, wa alla tukhilla bi syai'in minha, dan sehingga engkau tidak meninggalkan ya sebagian atau bahkan seluruh ajarannya. Kemudian perkataan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, an ta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Jadi ya, kalau ini berarti satu kalimat nyambung dengan sebelumnya, maka innal hanifiyata millata Ibrahim, ini harus dibaca ya nasab juga mansub millata Ibrahim, maka baru isinya ya khabar innanya an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Yaitu kalau mau dibaca digabung dengan yang ini ya. Tapi ini bisa dibaca satu kalimat sendiri, innal hanifiyata millatu Ibrahim. Ya, itu dalam rangka untuk mengatakan bahwa hanifiyah itu adalah millah Ibrahim. Tapi kalau kita melihat keseluruhan kalimat, maka kita harus baca yang tadi itu sebagai maksud ya, sehingga millatu Ibrahim itu adalah keterangan untuk hanifiyah. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Yaitu apa? Hanifiyah millah Ibrahim. Sekarang penulis mengutarakan kepada kita apa inti dari millatu Ibrahim. Intinya adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah hanya kepada Allah mukhlishan lahuddin. Ya, mukhlishan ad-dina lahu. Ya, maknanya adalah mukhlishan ad-dina lahu. Ini kalau mau dimaknai, mau dipahami apa maksud dari mukhlishan lahuddin? Ya, karena banyak orang yang tidak begitu paham apa maksud dari mukhlishan. Frasenya ini bagaimana? Ini maksudnya adalah mukhlishan ad-dina lahu, mengikhlaskan ad-din. Menjelaskan amalan, ad-din di sini bermakna amalan. Karena ad-din bisa bermakna amalan, bisa bermakna al-jaza. Atau bisa bermakna agama, yakni agama yang kita pahami, din, din Islam. Maka mengikhlaskan amalan kita ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahu ya, makanya di kedepankan ini dalam rangka untuk ikhtisas, mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan kita. Qauluhu an ta'budallaha mukhlishan lahuddin, hadhihi millatu Ibrahim. Maka perkataan ini, ajaran ini, inilah inti dari millatu Ibrahim. An ta'budallaha mukhlishan lahuddin tajma' bainal amrayn. Maka dalam ajaran ini tergabung ya dua aspek. Yang pertama adalah al-ibadah wal ikhlas. Yang pertama adalah al-ibadah, yang kedua adalah al-ikhlas. Ya, yang pertama adalah ibadah kepada Allah, yang kedua adalah mengikhlaskan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Faman 'abada Allah wa lam yukhlis lahuddin. Ya, lam takun ibadatuhu syai'a. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, ada satu aspek beribadah. lakukan, tapi tidak mengikhlaskan ibadah tersebut hanya kepada Allah, maka dia bukan orang yang bertauhid. Ya. Ada juga orang yang ikhlas bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak mau beribadah. Maka ini juga salah, ya. Maka ini juga salah, dia tidak melaksanakan konsekuensi dari tauhid. Maka harus tergabung dua aspek ini, yaitu ibadah wal ikhlas. Faman 'abadallaha wa shoma wa hajja wa shalla wa tamara wa tasaddaqa wa zakka wa fa'ala katsiran min at-ta'at lakinnahu lam yukhlis lillahi azza wa jalla fi dhalik. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka dia berpuasa, haji, salat, umrah, sedekah, zakat, kemudian melakukan banyak dari perkara ketaatan, akan tapi dia tidak mengikhlaskan amalannya tersebut kepada Allah. Imma li'annahu fa'ala kulla dhalik riya'an aw sum'ah. Bisa jadi karena dia itu melakukan semua amalan tersebut karena riya atau sum'ah. Atau annahu khalata amalahu bi syai'in min asyriki kad'a li ghairillah wal istighatsati bi ghairillah wadh'i li ghairillah, atau dia mencampur amalannya tersebut dengan sesuatu dari kesyirikan, seperti berdoa kepada selain Allah, seperti minta perlindungan kepada selain Allah, seperti menyembelih untuk selain Allah. Fa inna hadha lam yakun mukhlishan fi ibadati, maka ini bukan termasuk orang yang ikhlas dalam ibadahnya. Bal huwa musyrik wa laysa ala millati Ibrahim alaihi salatu wassalam, akan tapi dia itu adalah seorang musyrik dan tidak di atas millatu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka di sini kita mengambil faedah bahwa faedah ini sering ana ulang berkali-kali, yang namanya ikhlas tidak hanya bermakna tidak riya. Yang namanya ikhlas itu tidak hanya bermakna tulus. Akan tapi ikhlas itu adalah mengarahkan amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan amalan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ikhlas. Kalau kita maknai ikhlas itu hanya sebagai tidak riya atau sebagai dengan makna tulus gitu ya. Tanpa pamrih. Tulus tanpa pamrih, tanpa mengharap imbalan balasan. Misalnya ketika orang diberikan hadiah oleh orang lain, kemudian masih ditanya, ikhlas enggak lo? Pakai bahasa gaul ya. Ikhlas enggak lo? Ikhlas enggak lo nih? Gitu kan? Ini berarti ikhlas ini maksudnya tidak riya. Yakni tulus. Tanpa pamrih. Tidak ada balasan. Tidak ada embel setelahnya. Ikhlas enggak lo nih? Gitu kan? Jadi, itu makna ikhlas yang pertama. Ini berarti ikhlas dari syirik asghar. Tapi ikhlas, makna yang lebih utama lagi, yang lebih inti dari makna ikhlas, itu adalah mengarahkan amalan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau orang tidak memiliki makna ini, maka dia terjatuh pada syirik akbar. Jadi jangan memaknai ikhlas itu hanya sekedar ya lawan dari syirik asghar. Tapi ikhlas itu adalah juga lawan dari syirik akbar. Bahkan itu makna yang utama. Lawan dari syirik akbar dan syirik asghar itulah ikhlas. Maka di sini Syekh Hafizahullah taala, Syekh Al-Fauzan Hafizahullah taala menjelaskan bahwa yang namanya ikhlas itu tidak hanya tidak riya dan sum'ah, akan tetapi terbebas dari syirik akbar. Seperti berdoa kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, ini semuanya adalah syirik akbar. Ini namanya tidak ikhlas. Jadi ketika seseorang misalnya dia berdoa kepada selain Allah, dia berdoa kepada Al-Husain misalnya, atau berdoa kepada wali misalnya, ya, bukan ada selain Allah. Akan tapi kemudian hatinya itu tulus tanpa pamrih, ya, khusyuk, ya, maka ini juga tidak ikhlas. Ya, saya ikhlas melakukannya, saya menyembelih ini untuk makam syekh ini. Ana ikhlas sekali, tidak butuhkan pamrih, yaitu berarti antum ikhlas makna kedua, yakni tidak mengharapkan imbalan, tidak menuntut balasan, ya. Ana ikhlas sekali memberikan sedekah laut ini. Maka ini adalah ikhlas makna dari yang kedua, yakni tidak syirik asghar, yakni tidak mengharapkan imbalan, yakni tulus. Akan tetapi ikhlas, maknanya yang utama, yang pertama adalah tidak syirik akbar. Dan itu diketahui dari ya melihat zat perbuatannya. Zat perbuatannya ini apa? Dia mengarahkan kepada selain Allah atau mengarahkan kepada Allah? Ya, mengarahkan kepada Allah atau kepada selain Allah? Kalau mengarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah syirik akbar. Maka itu bukan riya. Maka itu bukan ikhlas. Jadi walaupun dia melakukannya dengan tulus, akan tapi diarahkan kepada selain Allah, maka itu adalah perbuatan yang tidak ikhlas. Ya. Katsirun mimman yantasibuna ila al-Islam al-yawm yaquna fi syirkil akbar. Banyak yang menisbatkan kepada Islam hari ini, mereka terjatuh pada syirik akbar. Ya, perkataan ini wajib untuk kita jelaskan. Maksud dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah adalah maknanya yakni mereka banyak yang terjatuh kepada syirik akbar, baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik diketahui oleh mereka ataupun tidak diketahui oleh mereka. Mengapa kita harus berikan catatan ini? Karena ya untuk membedakan ya mana yang benar-benar terjatuh kepada kekufuran atau tidak. Dan ya kalau kita lihat secara objektif, apakah syirik akbar di zaman ini masih banyak? Naam, masih banyak. Itu mengapa kalimat ini benar. Banyak yang menisbatkan kepada Islam, akan tapi karena mereka jahil tentang kesyirikan, syirik akbar, maka mereka terjatuh ke dalamnya. Akan tapi kalau ditanya, apakah mereka menjadi musyrik? Nah, ini belum tentu. Kalau mereka tidak tahu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Akan tapi tetap wajib bagi kita untuk menyampaikan ajaran yang benar, menyampaikan bahwa itu adalah syirik akbar. Wajib bagi kita untuk menyampaikan bahwa ya inilah tauhid, inilah syirik. Wajib bagi kita untuk mengedukasi mereka agar mereka tidak terjatuh ke dalam kesyirikan akbar tersebut. Tanpa menjudge, tanpa melakukan judgment, tanpa mengecap antum sudah kufur, antum musyrik, tidak. Akan tapi kita mengajarkan mana tauhid, mana syirik akbar, mana syirik asghar. Mana kufur akbar, mana kufur aswar, mana nifak akbar, mana nifak aswar, itu yang kita ajarkan, ya, dalam rangka memberikan nasihat kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Kita mengharapkan kebaikan dalam rangka supaya masyarakat tahu, masyarakat teredukasi mana tauhid, mana syirik, bukan dalam rangka mengecap, ya, mencap, ya, bukan mengecap. Dalam, yakni bukan dalam rangka mencap orang, melabeli orang, antum sudah musyrik, antum kufur, antum kafir, tidak boleh. Ya. Kan tapi kalau ditanya, apakah kesyirikan akbar masih banyak dilakukan kaum muslimin di zaman ini? Masih. Itu dia permasalahannya. Oleh karena itu mengapa kita harus dakwahkan? Ya, tanpa melabeli, tanpa mencap. Kalau mereka tidak tahu, melakukannya karena tidak tahu. Karena banyak sekali orang yang melakukan perbuatan kesyirikan akbar karena itu sudah mentradisi. Maka tentunya kita berharap semoga Allah mengampuni mereka. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mendakwahkan kebenaran kepada mereka. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka menerima kebenaran setelah mereka mengetahui kebenaran tersebut. Tiga doa. Ya. Kita berharap semoga mereka diampuni oleh Allah ya ketika mereka melakukannya karena memang tidak tahu. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan taufik oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Ya. Yang ketiga, karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semoga mereka itu bisa menerima kebenaran ya ketika kebenaran itu telah sampai kepada mereka. Man min du'a'i ghairillah wa ibadatil qubur wal athriha waz zabah laha wan nazr laha wat tawaf biha wat tabarruk biha wal istighatsah bil abwab wa ghair dzalik. Maka ini di antara contoh kesyirikan-kesyirikan akbar yang dilakukan, doa kepada selain Allah, beribadah kepada kuburan dan kuburan athrihah, kuburan yang dijadikan tempat peribadatan, wazabah laha ya menyembelih untuk kuburan tersebut, wan nazar laha bernazar kepada kuburan, kepada orang yang ada di kuburan, di dalam kuburan tersebut, wa tawaf biha, tawaf di mengelilingi kuburan tersebut, wa tabarruk biha mencari keberkahan dari kuburan tersebut, wal istighatsah bil amwat minta perlindungan kepada orang yang sudah mati, wa jadalik. Banyak sekali perbuatan kesyirikan akbar yang masih kita saksikan hari ini. Ya. Dan ini adalah tugasnya para ulama, para asatidzah dan para penuntut ilmu untuk mendakwahkan semampu mereka masing-masing ya mendakwahkan kebenaran. Wa hum yaquluna innahum muslimun. Mereka berkata bahwa mereka adalah kaum muslim, kaum muslimin. Haula lam ya'rifu millata Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka tidak tahu ajaran sebenarnya dari millat Ibrahim alaihi salatu wassalam allati 'alaiha nabiyuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lam ya'rifuha. Ya, mereka juga tidak tahu apa ajaran yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Au 'arafuha wa khalafuha 'ala basirah wa ni'adzu billah wa hadza asyar. Atau mereka mengetahui, sudah sampai kebenaran dan ilmu kepada mereka, sudah sampai hujjah kepada mereka, akan tapi mereka menyelisihinya di atas basirah, di atas ilmu, wal-i'adzubillah. Maka ini lebih parah. Famillatu Ibrahim la taqbalu syirka bi'ayyi wajahin minal wujuh. Maka millatu Ibrahim tidak menerima kesyirikan sama sekali. Wa man khalata 'amalahu bisyirkin falaysa 'ala millati Ibrahim. Barang siapa yang mencampur amalannya dengan kesyirikan, maka dia bukan orang yang berada di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa in kana intasibu ilaiha wa yazmu annahu muslim. Walaupun dia menisbatkan kepada millatu Ibrahim dan dia mengaku bahwa dia adalah seorang muslim. Ya. Jadi ini juga harus kita garis bawahi, ya. Maksudnya adalah ini adalah perkara yang berbahaya, ya. Tidak boleh bagi seseorang untuk kemudian dia hanya menisbatkan dirinya, dia hanya merasa bahwa dirinya sudah muslim, akan tapi dia tidak mau untuk mempelajari ajaran Islam yang sebenarnya. Sekali lagi kita tekankan, yang mengetahui seseorang itu muslim, masih muslim atau sudah kafir, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menghukumi zahirnya, ya. Para ulama, tugasnya para ulama atau yang berhak untuk, ya, yang berhak untuk melabeli atau mencap seseorang itu sudah kufur, sudah keluar dari Islam, itu adalah hanyalah para ulama, karena mereka lah yang mengetahui ilmu, ya, mereka lah yang mengetahui syubhat orang ini, mereka lah yang mengetahui apakah orang ini sudah sampai hujjah kepadanya atau tidak, apakah semua syubhatnya sudah dijelaskan kepadanya atau tidak, akan tapi dia tetap ternyata masih membangkang, gitu ya. Maka itu tugasnya para ulama, bukan tugas kita. Tugasnya para ulama besar, mereka lah yang mengurusi masalah ini, mengurusi masalah takfir muayyan, mengkafirkan seseorang secara person. Ya, tugas kita hanyalah belajar mana tauhid, mana kufur, mana tauhid, mana syirik, selesai. Tugas kita hanya mendakwahkannya, selesai. Ya. Jadi bahkan ulama besar pun ketika mereka, ya, menyimpulkan orang ini sudah keluar dari Islam, mereka hanya menghukumi zahirnya. Ya, manusia tidak bisa menghukumi batin seseorang. Kita tidak mengetahui. Ya, maka berbekal ilmu ini, berbekal, ya, kaidah ini, kita kemudian menjadi teringat sebuah prinsip bahwa yang penting adalah, ya, poinnya adalah bukan hanya sekedar pengakuan kita, akan tetapi apakah kita dianggap sebagai muslim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita dianggap sebagai muwahhid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bertauhid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang penting, bukan hanya sekedar pengakuan. Dan untuk menjadi benar-benar seorang muslim, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bertauhid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diawali dengan belajar Islam. Belajar Islam kemudian menerima kebenaran, mempelajari dan memahami ajaran Islam yang sebenarnya, yang sesungguhnya, kemudian menerimanya, kemudian mengamalkannya. Itulah cara supaya kita bisa, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita termasuk orang-orang yang muslim muwahhid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar pengakuan kita, bukan hanya sekedar dilihat oleh orang lain. Ya. Jadi ini poin yang penting. Ya, poin yang penting adalah bukan sekedar pengakuan kita. Kita merasa kita sudah lahir muslim, dalam keadaan muslim, kita tinggal di lingkungan muslim, kita, ya, suami atau istri kita muslim, orang tua kita muslim, gitu ya. Kemudian kita merasa aman, tidak boleh. Tetap kita harus, ya, senantiasa belajar Islam, mengetahui ajaran Islam yang sebenarnya, kemudian, ya, memahaminya, menerima kebenarannya, kemudian mengamalkannya. Itulah cara kita supaya kita bisa dinilai sebagai muslim dan muwahhid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah melakukan hal tersebut, belajar, memahami, mengamalkan, maka kita tawakal kepada Allah. kita telah melaksanakan semampu kita, ya kita tawakal kepada Allah, kita serahkan ya perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menzalimi kita. Ya, yakni tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, kita sudah belajar, kita sudah berusaha semampu kita memahami ajaran Islam yang sebenarnya, mengamalkan, ya kemudian ternyata masih ternyata dinilai kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menzalimi kita. Ya, akan tapi kita harus tawakal kepada Allah. Jadi harus menggabungkan antara al-khauf wal raja, takut dan berharap. Ya, takut jangan-jangan ya kita hanya sekedar pengakuan saja keislamannya. Ini takut. Tapi juga berharap kepada Allah, ya, setelah kita memahami Islam, belajar Islam, mencoba memahami Islam, mengamalkan Islam, maka kita ya berharap kepada Allah, kita sandarkan kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, ya, maka kita harus menggabungkan dua hal ini, al-khauf wal raja. Fal wajib an ta'rifa millata Ibrahim wa an ta'mala biha wa an taltazimaha bi an ta'budallaha mukhlishan lahu ad-din la yakunu fi ibadatika shay'un min asy-syirki al-ashghar wal akbar. Ya, maka wajib bagi engkau untuk mengetahui millata Ibrahim, mengamalkannya, berpegang teguh di atasnya, ya berpegang teguh di atas millata Ibrahim dengan cara beribadah kepada Allah sembari mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah. Dan tidak boleh ada di dalam ibadah engkau itu sesuatu berupa kesyirikan, baik itu syirik asghar ataupun syirik akbar. Hadhihi millatu Ibrahim alaihissalam al-hanifiyah allati aradat an syirki bil kulliyah wa aqbalat an at-tauhid bi kulliyatiha an ta'budallaha mukhlishan lahu ad-din. Maka ini adalah millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam al-hanifiyah, yang al-hanifiyah itu berpaling dari kesyirikan secara total dan ya aqbalat ala tauhid bi kulliyatiha, dan condong kepada tauhid secara total. Anta abudallaha mukhlishan lahu ad-din, engkau beribadah kepada Allah ya dan mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. Ini insyaallah kita lanjutkan di kajian berikutnya karena masih banyak. Maka kita simpulkan dari kajian ini ya, bahwa ya, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah di antara Nabi Allah yang paling mulia, bahkan Nabi yang paling utama setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan beliau adalah agama Islam al-hanifiyah yang disebutkan kepada beliau, millat Ibrahim, disebutkan berkali-kali di Al-Quran. Kemudian juga kita mempelajari bahwa kita wajib untuk ya tidak hanya sekedar mengklaim Islam, akan tapi wajib juga untuk mempelajari Islam. Jangan hanya kita terakhir kali menimba ilmu Islam itu dulu waktu SD, mempelajari cara sholat dulu waktu pelajaran SD atau di madrasah misalnya, atau waktu di ngaji di langgar. Ya, maka ini bukan sifat seorang muslim. Sifat seorang muslim adalah dia terus menimba ilmu agama supaya dia memastikan bahwa dia berada di atas millat Ibrahim. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.